Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kita pada hari-hari yang lalu telah membahas tentang kaum Syu'aib dengan kota Madian yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan kisah Nabi Musa yang insyaallah kita akan kaji pada hari yang berbahagia ini bersama dengan Ustaz Perdana dan Ustaz Safiar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan mukjizat yang nyata. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang mulia ini kita bahas pada hari ini, dan pada hari yang lalu kita telah membahas tentang kaum Syu'aib, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa kaum Syu'aib dengan kota Madian yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bercerita pula dalam ayat yang kita bahas pada hari ini tentang Nabi Musa. Di mana kalau kita lihat ya, korelasi atau munasabah dari kisah-kisah ini adalah adanya seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian adanya kaum pengingkar atau adanya kaum yang mengingkari dari apa yang disampaikan oleh para rasul tersebut. Nah, kita menjumpai banyak sekali kisah tentang Nabi Musa di dalam Al-Qur'an, bahkan di dalam Surah Al-Baqarah, surah kedua dan masih awal daripada Al-Quran itu sendiri, kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita kisah-kisah dari kisah Nabi Musa bersama dengan Bani Israel, dan begitu juga kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Semuanya ini bukanlah pengulangan, tetapi ada maksud-maksud tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan susunan itu. Terkadang kita mampu menyerapnya dengan baik, namun mungkin banyak pula yang teralfakan dari ingatan kita. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Ia mengirim dan mengutus Nabi Musa dengan kekuatan yang begitu nyata. Nah, kita mengetahui para ulama mengatakan bahwa nabi yang paling lemah lembut di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga nabi yang senantiasa ya berupaya untuk menyelamatkan kaumnya adalah Nabi Ibrahim dengan doa-doanya, sekalipun mereka telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya beliau disebut dengan Khalilullah. Dan begitu juga nabi yang terkenal dengan kekuatan jasmaniahnya atau fisiknya adalah Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa kita ketahui banyak sekali mukjizat yang beliau miliki, seperti tongkat yang dapat berubah menjadi ular, dan begitu juga tangannya yang dapat bersinar dan begitu indah sinarannya, tidak menyilaukan mata, dan begitu juga ya tubuhnya yang sangat kuat sehingga ada suatu tutup perigi atau tutup sumur yang tidak dapat diangkat kecuali oleh 10 orang, Nabi Musa mampu mengangkatnya walau hanya dengan sebelah tangan. Dan begitulah banyaknya kisah-kisah yang kita jumpai misalnya di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dan begitu juga di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang kadang kita menjumpainya riwayat-riwayat tersebut berasal dari Israiliyat, dan ada juga yang benar sampai kepada kita. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini akan dikaji bersama asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang akan memberikan tambahannya, baik Ustaz Perdana ataupun Ustaz Safiar. Fadhol Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Adi. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini karena kita kembali bertemu dengan kisah seorang rasul. Jadi yang menariknya adalah setelah selesai kisah Nabi Saleh masuk Nabi Syuaib, selesai kisah Nabi Syuaib masuk di sini kisah Nabi Musa alaihissalam. Artinya apa? Begitulah perhatiannya Allah Subhanahu wa taala agar manusia ini sadar terhadap penciptanya. Tahu Allah ingin mengarahkan manusia ini kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Tapi begitu pun memang sudah menjadi salah satu sunnatullah bahwa walaupun sudah diutus para nabi, satu yang dilanjutkan dengan yang lain ya, setelah dihancurkan orang-orang ingkar, diutus nabi ya untuk mengajarkan kebaikan, tapi ternyata balik lagi ingkar kaumnya. Inilah yang terjadi. Dengan demikian di dalam kehidupan ini akan tetap ada pertentangan yang namanya kebaikan dengan kejahatan. Ya. Tapi sudah cukup jelas sebagaimana kisah Nabi Syuaib kemarin bahwa pada akhirnya orang Madian yang ingkar dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bekas. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, kenapa setelah kisah Nabi Syuaib dilanjutkan dengan kisah Nabi Musa? Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menyatakan di dalam tafsirnya bahwa ternyata Nabi Musa ini adalah menantunya Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, ini dapat kita lihat dalam kisah dalam surat Al-Qasas ketika Nabi Musa membantu dua orang perempuan ya yang sedang menunggu untuk meminumkan ternaknya ya. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min duhni ma imra'ataini tazudan ya. Nabi Musa melihat ada dua orang wanita. Ma khatubukuma, kenapa diam saja tidak memberikan minum sebagaimana gembala yang lain? Kata mereka, ma khatubukuma qalata inna bapak kami adalah seorang syekhan khabiran ya, yang tua. Nabi Musa kemudian membantu kedua orang perempuan ini sehingga akhirnya faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya, salah seorang datang dan mengatakan inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaita lana, datang ke rumah karena bapak saya akan memberikan upah terhadap kebaikan yang kamu berikan. Falamma ja'ahu wa qasa 'alaihi al-qasasa qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin. Ketika Nabi Musa menceritakan kasus kenapa dia lari dari kota Mesir dari Firaun, kemudian orang yang salih ini, bapak perempuan ini mengatakan najauta minal qaumiz zalimin, engkau selamat daripada kaum yang zalim. Nah, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memaknakan bapak dari kedua wanita ini tadi adalah Nabi Syuaib. Tapi Syekh Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali dalam tafsirnya mengatakan bahwa bukanlah ini Nabi Syuaib. Jadi terlepas betul atau tidak, yang jelas ini salah satu cara pengkaitan kita terhadap Al-Qur'an. Jadi walaqad arsalna Musa bi ayatina ya, sungguh kami telah utus. Kalau kita perhatikan bahwa pada saat kita ingin mengutus seorang utusan, kita tidak main-main dalam memilih siapa utusan ini. Karena utusan ini adalah representasi dari keinginan kita. Jadi yang kita pilih pasti yang terbaik. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Musa juga bukan orang sembarangan. Tadi sudah diceritakan oleh Ustadz Adi bahwa Nabi Musa itu orang yang secara fisik kuat ya. Kemudian mampu membuat orang lain menerima apa yang didakwahkannya, walaupun ada juga yang tidak menerimanya. Sangkingkan kuatnya Nabi Musa, tadi sudah diceritakan Ustaz Ardi, mengangkat tutup perigi saja bisa sebelah tangan. Makanya di dalam Al-Qur'an itu, kenapa sekali tonjok saja ada yang meninggal, ditonjok oleh Nabi Musa, sudah meninggal, فَوَكَزَهُ فَقَدَ عَلَيْهِ, ketika dipukul oleh Nabi Musa, langsung meninggal. Ini mungkin salah satu kekuatan Nabi Musa itu Ustaz Ardi ya. Jadi subhanallah, betul-betul orang pilihan, betul-betul bukan manusia sembarangan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada intinya adalah ketika Allah mengutus utusannya, tujuannya adalah untuk kebaikan bagi umat manusia, saya kira. Iya, menarik sekali memang kalau kita melihat kisah-kisah tentang Nabi Musa ini. Nah, tentu Ustaz Safiar ingin menambahkan, Fadhil Ustaz. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang disampaikan Ustaz Perdana dengan Ustaz Ardiansah di awal yang kita kaji dari ayat Hud ayat ke-96 ini, dapat juga kita ambil dari sisi yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala secara global memberikan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Musa ada 9 yang dipaparkan oleh Syekh Musa Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya ini. Yang pertama adalah tongkat yang berubah menjadi ular yang memakan apa saja yang disihir oleh tukang sihir Fir'aun. Yang kedua, tangan yang putih bukan karena penyakit. Yang ketiga, azab yang diturunkan kepada kaum Fir'aun selama bertahun-tahun. Keempat, kekurangan ternak dan buah-buahan karena musim kemarau telah menghambat produksi pertanian. Kemudian yang kelima, kekurangan harta yang menyebabkan kelaparan. Angin topan, belalang, kutu, kata yang diutus Allah kepada Fir'aun karena mereka tidak beriman kepada risalah Nabi Musa alaihi salam. Disinilah muncul mukjizat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita kaji ini menyatakan walaqad arsalna Musa biayatina. Jadi dengan 9 hal yang kita kemukakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam mukjizat untuk mengimbangi apa yang telah terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun laknatullah. Kemudian dari sisi yang lain kita lihat bahwasannya Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 risalah. Yang pertama adalah risalah ditujukan kepada Fir'aun, dakwah yang pernah Allah suruhkan kepada Nabi Musa buat Fir'aun ini, akan tetapi Fir'aun engkar. Yang kedua adalah kepada Bani Israel. Maka di sini tertuang dalam surat Hud juga ayat 110, walaqad atayna Musa al-kitab fakhtulifa fih, dan sesungguhnya kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa lalu diperselisihkan tentang kitab tersebut. Oleh karenanya, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita jadi satu iktibar, selalulah kita mengikuti ajaran Rasul dan ajaran para utusan Allah yang terdahulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Ya, terima kasih Ustaz Safiar dan Ustaz Perdana sebelumnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita mengkaji ayat suci Al-Qur'an, banyak sekali yang kita dapatkan dari mutiara-mutiara kebaikan. Nah, tentu apa yang kita dengarkan dari para asatiz hari ini memberikan kita sebuah pengetahuan dan kesadaran bahwa apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan adalah benar-benar untuk kemaslahatan hambanya. Tinggal bagaimana kemudian hambanya itu mampu menyerap rahmat Allah dan kasih sayangnya tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi yang terakhir sebagai penutup. Maka marilah kita menyerap semua apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar hidup ini menjadi lebih baik dan kita semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu azab Allah diturunkan baru kita beriman. Ya, kalau ketika itu kita masih sempat hidup dan masih sempat untuk bertaubat. Nah, perlu kita ingat bahwa kematian itu lebih dekat daripada ulat leher kita sendiri. Demikian yang mungkin dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Perdana dan Ustaz Safiar mengucapkan terima kasih. Ala husni istima'ikum, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.